Das niki kula terangaken nggih. Tentu masyhur sekali nggih di antara yang difahami semua ulama bahwa Quran itu bisa mensyafaati nggih. Masyhur sekali bahwa Quran itu bisa apa? Mensyafaati. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar enggak sampai kena azab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu. Nah, dalu niki kula kepengin matur teng jenengan sedanten karena niki lami sekali saya kaji bahwa malaikat, nggih malaikat sinten mawon, itu juga kena konstitusi aturan fikih. Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, enggak boleh nyadui wong hafal Quran, enggak boleh ngidoni wong hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Karena dia malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf, makhluk yang kena tatanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah. Surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Wah, singkat cerita, ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang. Kalau kamu menyiksa orang ini, berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat, anti mingkalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah, surah itu dari mu'annas karena ada taknya. Anti mingkalamillah, kamu ini termasuk kalamullah. Wa ana akrohu musa'ataki, tentu aku gak berani menyiksa kamu. Ya terus kata, terus berdebat-berdebat kata malaikat, ini orang gak benar, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Kata surat Tabarok, fasik-fasiknya aku itu nengati ini. Ya nak nyiksa dia, nyiksa aku. Wahnya debat, karena enggak ada mahkamah konstitusi. Terus walhasil terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat itu, surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya. Yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran ora iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kowe kok emosi kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa wis dadi Quran kok gak iso nyafaati sing apal. Terus kata Allah, wis pek-pek aman-aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Oh, ini pun malaikat sinten mawon pun kena ini. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Nah, saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak surahul hadis, hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal Tabarok, boleh hanya hafal Waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok, beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala, redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya, ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini, kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka, ya Allah, kemudian enggak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketiga orang-orang soleh dan seterusnya. Tapi yang penting dari ngaji ini adalah bahwa malaikat itu kena konstitusi. Makanya saya punya ijazah untuk jenengan, malaikat itu bisa diteror, sama tenang saja, malaikat itu bisa diteror, bisa dibully. Masyur itu di cerita Nuruddin Dzulam, karangannya Syekh Nawawi. Sayyidina Ali, Sayyidina Ali yang mbahnya Habib Ali ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya jadi Rasulullah kita tahu punya menantu yang top alim alamah namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku yang menuso. Jadi dia ku iseng kepengen roh Umar ku wedi. Mergo mangkel, wong kok ning donya anggere wong tau disentak yo. Kepengen roh Umar disentak. Wong sak urip-uripe nyentak. Wong. Walhasil Sayyidina Ali ketika Umar wafat, beliau berdoa ya Allah sabri kasaf. Supaya ngerti Umar sing mletene ngono anggere wong disentaki wani gak nyentak mungkar nager. Itu tok tujuannya. Nah, karena Sayyidina Ali itu orang yang luar biasa, walhasil dituruti mbek pangeran kasaf. Wasaf melihat mungkar nakir datang itu matanya kalki drilholi kayak apa panci yang menganga. Oh seru. Umar baru bangun dari kubur. Sayyidina Ali sebenarnya ingin melihat kalahnya Umar. Sebenarnya niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar. Ternyata Umar tersinggung, langsung berdiri. Hei malaikat, kamu itu harus punya akhlak. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Jadi bolehlah neror malaikat itu boleh. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini temannya kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah. Ya ke sapa? Kancane Nabi Muhammad. Itu panik mungkar nakir. Panik terus matur Allah, ya Allah ini ada orang yang saya teror malah saya diteror. Siapa dia? Umar, temannya kekasihmu. Kata Allah, ya kowe ku ya sing di akhlak sithik mung sok kancane Nabi gitu. Semenjak itu terus sopan ya Pak mungkar nakir. Tapi Sayyidina Ali gagal ngelihat Umar kalah. Padahal cita-citanya kepengin Umar terus kali-kali kalah. Jadi ada sekian cara untuk apa ya, kalau dibahasakan untuk meredam malaikat. Masyur ada ulama alim alama pekerjaannya mengajar tauhid. Ngajar tauhid lah mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marabuka manabuka dan seterusnya. Imam Malik datang, "Hei malaikat, ini guru tauhid. Sauripuripe mulang tauhid, kowe ora tau mulang kok takok sing tukang mulang. Sing dhewe sing sopan." Ya sudah, enggak usah tanya, enggak usah tanya. Jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh enggak percaya, tapi itu mudawwan ya, dibukukan di beberapa kitab dan saya percaya itu karena secara umum kaidahnya adalah ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Tetap lahumul busyro fil hayati dunya fil akhir. Hanya kalau wali itu ngalami ketakutan ketemu mungkar nakir berarti dia tidak punya busyro fil akhirah. Padahal para wali ini dijamin punya busyro, mendapatkan gembira di dunia juga mendapatkan gembira di akhir. Artinya kalau para wali ngalami ditanya mungkar nakir setuakut apa mana bayangno kepuyoh-puyoh, wah itu lahumul busyro. Jadi ini, makanya nanti kalau ditanya mungkar nakir, marabuka, saya guru tauhid. Ngajar di Qudsiyah kelas 6. Nah, harus jelas. Saya kalau ditanya juga gitu, saya guru Minhajul Abidin, ngajar di Habib Ali. Minhajul Thalibin, harus jelas. Kalau Pak Najib lebih gampang, ketua menoro. Lebih gampang lagi. Enggak apa-apa. Kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Enggak boleh dia selonang-selonong. Kena aturan hukum. Makanya fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Qur'an. Kalau orang hafal Qur'an sampai mati, artinya dia membawa Qur'an. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Qur'an. Sehingga surat Abarak tidak terima. Ini orang ini hafal saya. Kalau kamu mukulin dia, kena saya. Tapi ini orang fasik. Tapi saya di situ. Kalau mukuli dia, kena saya. Akhirnya kompromi terus konsultasi bi Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarok. Ya, terus ini sudah clear ya, lolos ya, mungkar nakir lolos. Baru kayak surat apa? Tabarok. Mungkin-mungkin buatan dites malih. Nah, dites malih, derdek, lirak-lirus. Ribet. Tapi saya percaya itu ya. Saya tidak bisa membayangkan ya. Ketika Quran disifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Quran itu syafaat, memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek. Saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati akrobin nas, ahabin nas ilallah, kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat, itu tidak fair. Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi apa? Syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah hak memberi apa? Syafaat. Karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi. Saya punya kitab sarahnya Bukhari banyak, saya punya Itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bait dari Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain An Abihi An Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu riwayatnya adalah ketika nanti di mahsyar itu ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila kaifin walan hisorin, itu Nabi diantara Jibril dan Allah. Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu Nabi usulnya itu hanya satu, ay Rabbi. Saya masih apal teksnya, memang tak apalkan karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya ay Rabbi. Ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Loh Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang Kudus tok, bukan orang Menorot tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah unggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan, banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan, banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang enggak jelas alamatnya, enggak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang enggak jelas diusulkan sama Rasulullah, ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada dibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri-nyuri waktu makan sholatnya itu di kamar mandi. Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit juga. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk. Saking mewahnya, jadi bisa kadang ada yang tanya, mosok gus kamar mandi nek gus sholat mau cuwili. Iwa kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering dia tanya saya itu sholatnya sah panggil sih sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, seraine serai melarat, jelas melarat, wireng. Ini aku ketemu saya cium tangan. Gus saya ini itu habis dari Selandia Baru. Kerjanya dia itu ikut apa mancing gitu, mancing ikan tuna ya, di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah, iku sing pojoke bumi. Jadi ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kula suwon jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran. Karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Qur'an. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Qur'an, yang ada Qur'annya. Sehingga temriki jelas gini riwayat saking Ibnu Katsir, supaya kula percaya apalagi ini didawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah penyelamat, juga disebut waqiah penjaga. Lalu biasanya orang-orang yang enggak percaya syafaat itu pertanyaannya adalah kan manusia itu wa alaisa lil insani ila masa'a, manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan. Itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah, entah perlu ditambahi anak dia apa enggak tahu saya. Saya ini kata orang banyak termasuk pengurus PBNU, tapi saya itu tetap enggak pati srek kalau ahli sunnah saja, enggak usah ditambahi an-nahdiyah. Karena nanti malah enggak global ini, ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet. Ya tapi kalau kita di Indonesia ya ditambahi an-nahdiyah enggak apa-apa. Karena mau enggak mau memang apa ya, dalam hal ikramus sahabah mungkin kita dengan Wahabi itu sama, sama-sama ikramus sahabah. Tapi dalam hal percaya wasilah, kita ini ada miripnya dengan Syiah. Karena Syiah percaya wasilah, NU percaya wasilah. Tapi dalam bab ikramu kulli sahabah, beda kita dengan Syiah. Fa'inna Syiin itu ada sahabat yang dihormati, ada yang enggak. Akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah. Ahnadiyah, karena Wahabi itu ya ahli sunnah tapi percaya enggak percaya apa? Wasilah. Ya katanya gitu, kata para pakar-pakar. Saya sendiri hanya nirukan, saya enggak punya kepentingan untuk menganalisis itu, enggak. Karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang, nanti marobuka, mana biuka itu gampang lah. Tapi ada KNO juga, ada nanti Gus pertanyaannya, wama jamiatuka? Waduh ribet itu, lama-lama wama hizbuka, partai kamu apa? Ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin, malah ribet kan? Tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa apa surat Tabarok itu luar biasa. Terus saya teruskan. Waqat rawat Tabrani wal Hafidz Adi al Muqaddasi min tariqi Salam bin Sadruse qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Jadi ada surat di Qur'an yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang An Ibni Abbas yang kala doroba badu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khifa'u ala qabrin wa wala yahsibu annahu qabrun. Faidan qabru insanin yaqra'u surat al-mulki hatta khutamaha. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi, karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan. Dia enggak ngira kalau itu kuburan. Ternyata di situ ada orang sahibul qabri ini baca surat Tabarok. Baca surat Tabarok. Kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarok itu al-mani'ah yang bisa menghalau atau menolak azab. Zial munjiah, memang surat Tabarok itu menyelamatkan tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Ikut ke sekolah. Wa qala Tabrani haddatsana Muhammad bin Hasan, terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, kata Nabi lawadittu pakai lam taukid. Yakti seneng ingsun annaha di surah yaitu Tabarok fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, saya ingin, saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu. Nah, alhamdulillah barokahnya didikan para kiai, para guru, hampir semua kita ini hafal surat Tabarok. Daripada yang kampanye harus hafal Quran semua, ya sudahlah, ini al-maisur la kutubil maksur atau mala yudroku kulluh la yudroku kulluh. Jadi saya itu punya santri orang Sulawesi, itu dulu guru gitar, santri di Jogja, dia dulu sekolah kesenian di Jogja terus jadi guru gitar. Saya ini kan kiai fikih, saya madzhabnya sama dengan Pak Najib, termasuk ngaramkan gitar saya ini. Mau tak haramkan kok ora gelem ngaji malah ribet, tak halal nomo gitar tak halal wis meneng ae. Saya niru mbah mun nek sakono jawabane semeneng gak. Ya tak kok kadang, Gus, main gitar hukume piye? Kurang pegawean tak jawab. Halal tak haram, Gus. Kurang pegawean jelas. Halal haram tak kok ribet. Tapi yang unik dari itu apa? Tiap tahun Beb itu datang ke saya setor surat Tabarok. Kadang ya setor 5 ayat, 20 ayat sampai khatam. Naik pesawat dari Sulawesi. Gara-gara ngaji saya sudah lah Gus, sementing aman. Jadi aku ning donya wis main gitar saenakku, nek gak apal Tabarok bahaya. Dia ngapalkan, apal betul. Sekarang kemarin setornya khatam. Ya hanya untuk ngelawan malaikat saja itu, untuk ngelawan malaikat itu. Saya kok tertarik itu. Lah yang repot saya Beb, saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu. Wah ya ribet, ya sudah lah nanti biar virusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu sudah. Karena jadi kiai itu repot. Saya pernah Beb, tanggal 1 Sawal itu punya teman zaman di Sarang. Wong wis wireng kriting soer wis wireng kriting. Jarang ke saya tanggal 1 Sawal kecuali pas itu. Ternyata datang tuh karena teman saya, semahkan senior saya, mau teko mau ngijazahi saya. Gus, kowe nak dadi kiai sing hati-hati. Ojo geman dalil sing kira iso nglakoni. Ono apa? Dia itu datang ke saya berarti tanggal 2 sore. Dia itu pas Idul Fitri itu pidato. Man soma Ramadan wa atba'ahu sitan bin Syawal fa ka'anna ma soma dharakullah. Itu orang lugu-lugu poso. Bareng tanggal loro-loro no pas wandekne rokokan. Terus wong lugu-lugu, wah rugi bah aku poso jebule jenengan ra kena dinut. Jadi semuanya yang poso 6 hari itu ngikuti kiai itu. Ternyata pas disowani pas Rohan, rugi bah aku anut jenengan. Tak nut-nut poso jebule jenengan gak. Poso. Aku yo muni ngene, lha opo ke dalil ngono barang ngono lha opo ora iso nglakoni. Makanya ini hati-hati para kiai, nek dalil sing ora iso nglakoni ora usah. Nak khotbah it ora usah cerita poso 6 hari, kok malah diciri orang. Ya cerita wae wong nak berposo dosane disepuro insyaallah, pokoke yang gampang-gampang saja. Nak dolan ning gone wong awan-awan dosa ganggu. Nara dolan sombong kegelem silaturahim. Wae ngomong yang umum-umum saja. Jangan dalil poso nama apa? Hari itu sekali ada yang nganut ternyata kamu enggak bisa, wah itu repot. Ya jadi saya berharap sekali apa? Keyakinan guru-guru kita bahwa Al-Qur'an mensyafaati itu kita terima. Kita terima an ilmin wa an bayinatin wa an hujjatin. Kita bukan sekedar terima karena itu dawe guru enggak, tapi satu bayinah. Yaitu logikanya adalah malaikat itu mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Jika manusia kena aturan hukum harus menghormati orang hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Yaitu harus menghormati yang hafal Quran. Jadi boleh kamu nanti ketemu malaikat mungkar nakir, sertifikat ikra khatam, qiraati khatam. Syahadah saya hafid terbaik. Ya supaya dia enggak sembarangan nyiksa kita. Wah aku yakin mesti gak wani, yakin. Jajal sebenarnya. Tapi sampean matur, ojo tes tapi. Karena sekali dites mbulet tuh ini. Ya jadi ini jelas ya dawuh Nabi ketika cerita keramatnya surat Tabarok dawuh Nabi lawatitu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Wa qad rawaha hadzal hadits Abd bin Humaid fi musnadihi bi absato min hadza. Faqala ada yang cerita lebih detail di riwayat itu fa innaha al-munjiyah wal mujadilah tujadilu auto khosimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqa'iriha. Lah ini lebih gampang lagi. Surat Tabarok itu mati-matian bela yang baca. Semoga riwayat ini yang benar, bukan li hafidhiha tapi li qari'iha. Sama milih riwayat yang hafal apa yang baca? Baca apa hafal? Baca apa hafal? Korupsi kabeh, guys. Jadi ada riwayat itu tujadilu autu khosimu yaumal qiyamah inda rabbiha li qari'iha. Bagi yang baca tidak harus hafal. Watat lubulahu ayun jiahu min adzabin nar wa yun jiah biha utawayan sahibaha min adzabil qabri. Jadi surat ini akan mati-matian bela yang membaca. Tadi kan riwayatnya hafal, jadi kan saya terjemah hafal terus. Akhir-akhir kok ada diskon cukup baca ya ini tak ganti karena ini demi jenengan tak cari riwayat paling gampang. Sebetulnya ini enggak etis. Kayak ilmu pesanan. Ya, tapi ya sudah, memang ada riwayat apa? Liqoriha. Akhirnya Nabi ya, lagi-lagi menutup dawe lawatitu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka lawatitu itu pakai lam li taukid itu. Lawatitu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Tapi saya suka sekali kalau itu ada di hati semua umat. Artinya gini, dari sekian riwayat sebetulnya itu kuat riwayat yang hafal. Karena Nabi selalu menutup dengan ngendikan saya suka kalau itu ada di hati, selalu ada di hati. Itu artinya hafal apa baca? Lu menengah ya, pucat kandani kok angel teman. Hafal apa baca? Lawatitu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Itu hafal apa baca? Hafal. Ya berarti hafal. Ini yang hafal Tabarok berapa? Semua ya? Hafal semua? Aman berarti, no? Jadi kalau ini gak ada kitab banyak tentang usul fikih. Sebenarnya kepentingan saya itu bukan masalah usul fikihnya, tapi kepentingan bahwa konstitusi ilmu, saya ulang lagi ya, apa? Konstitusi ilmu yang difahami ulama ummati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata fa inna wa ta'ala baha bihim al malaikah. Allah itu bangga sekali dengan para malaikat. Makanya kamu harus ngaji usul fikih, ngaji apa saja. Karena malaikat itu tidak bisa mikir gak jenengan, yang bisa mikir itu jenengan. Sehingga ketika presentasi cara bahasa sekarang termasuk keramatnya Imam Amudi, itu ada cerita ini ada di Nailul Ma'mul, kalangannya Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ulama top, tapi dia ngajarnya itu matematika. Jadi ulama enggak ngajar tauhid, enggak ngajar tareh, enggak ngajar pesolatan, tapi ngajar matematika. Akhirnya, tapi di hatinya ini, makanya ulama itu punya sirri bi sirri asrorihim al-fatihah itu ya di sini. Di hatinya itu menurut dia, ilmu paling efektif untuk menjelaskan logika tauhid itu ya matematika. Singkat cerita, ketika ketemu para malaikat, ngendikannya Allah, ya Amudi, kenapa kamu sering belajar matematika? Li tauhidika ya Rabbi, supaya saya mentauhidkan engkau. Ajari para malaikat. Jadi malaikat dipanggil semua sama Allah. Hei waya malaikat, hei para malaikatku, dengarkan kajian Imam Amudi. Dengarin semua. Dia nerangkan di bar hanya sedikit. Nisbatus naini wa arba'atin wa khomsin sampai terus ilal wahid, semuanya nisbatul far'i ilal asli. Wes aku gawe angka cek 1 juta, cek 1 miliar, tetep awale iku siji. Mbok dunya jumlahe cek alam galaksi, cek planet wes santek. Tetep asal usule siji. Kabeh iku pengembangan nisbatul far'i ilal asli. Liyane zat sing wahid iku kabeh far'un, cabang mintil kal wahdah. Malaikat mandok-mandok kabeh iya, kabeh iku kok Allah. Jadi angka sebanyak apapun itu ya nisbatul far'i ilal asli. Jadi dua ya enggak asli, yang asli satu. Lima ya sama, satu miliar ya sama, satu triliun semua. Mbok berapapun jumlahnya bilangan, semuanya adalah far'un minal wahid. Terus kata Allah, oh ini loh ulama aku pinter tenan, rang no tauhid. Nah malaikat kan monoton. Pokoknya wiridan, sudah gitu dok. Akhirnya, padahal malaikat ini pernah gak terima ketika ulama itu masuk surga duluan, karena kan wiridan ini lama malaikat. Tapi ternyata apa? Kata Allah, kue wiridan terus wajar gak di nafsu. Menusau tak kei nafsu je iling aku. Akal terbaiknya dipakai untuk saya, kata Allah, yaitu untuk litauhidi, untuk mentauhidkan saya. Itu imam siapa? Amudi. Jadi dia, terus saya punya kitab, pernah ngaji sama Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu ada ulama, itu ahli gambar. Gambar ya gambar. Kitabnya itu bergambar. Ya kadang gambar wet, kadang gambar wedus. Kitabnya itu gambar, tapi orang keramat. Dua kitabnya kitab gambar, tapi hawanya hawa tauhid. Nah sampai kan enggak, ngarang kitab primbon. Dungo mahabbah. Lewung dia ini di Joko Tua kok ngijazai mahabbah. Lucu kan. Ono kiai fakir jal ijazah jal berizki yang ijazah yaudah dek dewe. Oke, lo saya repot meneh. Mungkin ini dia cerdas ijazah ilmu laduni. Eh, seribet bos. Mungkin ini dia cerdas ijazah ilmu apa? Ternyata di akhir kitab itu dijelaskan gini. Fa inna hadhihi suwara, semua gambar ini awaluha min nuqtah wahidah. Awalnya adalah dari satu titik. Jadi famadarul wujud adalah an-nuqtah, satu titik. Nuqtatul wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mbok kowe gambar seruwet apapun. Wis aku gambar benang paling ruwet sing ora iso diurai. Awalnya satu titik apa dua titik? Satu titik. Makanya masyhur dalam dawuh para ulama, Quran dikumpulkan di surat Fatihah. Surat Fatihah dikumpulkan di bismillah. Bismillah dikumpulkan di titiknya ba. Nah titik ba ini disebut bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena lewat titik bi ini, karena saya yang ada menjadi ada, dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada. Makanya semuanya itu kembali ke satu titik, nuqtatul wujud. Kayak apa ulama dulu? Jadi mau bismillah itu gak main-main kan? Bismillah itu eling bae. Ba ini nuqtatul wujud, bahwa kita benar-benar bertauhid. Mbok kayak apa bulatnya gambar, mbok kayak apa ruwetnya, tetap dimulai dari satu titik. Mbok kayak apa jumlah angka-angka itu, dimulai angka satu. Nah, sampean saya harapkan nanti kalau ketemu Allah, itu Allah bangga dengan sampean, kon mulang tauhid ning malaikat. Orang ning TPQ, kon mulang malaikat. Itu cita-cita terbesar saya, kepengen mulang malaikat. Mulang sampean wis bosen yakin, aku pengen, oh keren, mulang. Maksudnya ojo malaikat kok Jibril, Mikail itu malaikat elit. Mesti ngawam-awam ya, saya ngebutin. Kalau malaikat ini papan atas, ini kumpulan alim banget. Saya kenapa ngomong demikian? Saya ini punya tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi. Itu Imam Qurtubi termasuk anggap mufasir hebat. Beliau ketika ngendikan wa izqala rabbuka lil malaikati, satruse terus walhasil malaikat itu terus protes ataj'alu fiha mayyusidu fiha wasfikud dima. Itu kan ada pertanyaan di tafsir itu. Bagaimana mungkin malaikat itu protes kepada Allah, padahal malaikat itu terkenal loyal sama Allah, enggak pernah intervensi, enggak pernah gugat. Kenapa ini kok ada cerita malaikat kok gugat ataj'alu? Jari Mangkutubi, hum awamul malaikah, itu awamnya malaikat, bukan yang kayak Jibril Mikail. Itu malaikat-malaikat yang enggak ada namanya, awam. Jadi jangan bayangkan yang protes itu kayak malaikat Jibril. Jadi harus dibedakan. Nah, saya ya tentu kalau ngajar malaikat ya milih yang ini, yang enggak jelas namanya ini sudah. Kalau Jibril ya enggak mungkin diulang, terus sing wahyu. Hafalan Quran sepiro, aku sing nggawa Quran, ribet kan malah. Lah nek Israil mbok ulang tersinggung dipletek ta lah sebentas malah ribet. Mikael mbok ulang tersinggung kira di donasi bagian duit dan bagian rezeki. Ribet. Wis mulang malaikat sing awam. Saya itu termasuk hilang ya, hilang iskal saya, janggal saya karena tafsir Qurtubi. Dulu saya itu iskal. Mau malaikat kok ngevaluasi kebijakan Allah itu artinya kan gini. Ya Allah, engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Padahal potensi Adam itu adalah ifsad. Ya, atas alufiya mayufsidu fiya wasfikud dima. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisuk. Itu kan paradok, kalimat yang paradok. Paradoknya begini. Ya Allah, tolong evaluasi engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Potensi Adam adalah merusak bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, kita-kita ini selalu mensucikan engkau. Loh, itu kan paradok. Kalau mereka mensucikan awardnya, mensucikan juga min ihtimalil khotok. Mensucikan bahwa Allah itu tidak mungkin salah. Nah ini bilang mensucikan kok. Saya mensucikan kau Gusti, tapi kok dalam hal ini kok kayak jenengan itu salah gitu. Wong karwan Adam kok gua angkat. Makanya Allah duka. Wong kowe kujare maca tasbih kok ngevaluasi. Ya kan maknanya mentasbihkan Allah apa? Mensucikan dari semua kesalahan, kekurangan. Nah, ini bilang baca tasbih kok nganggep Allah itu perlu dievaluasi kebijakannya. Tolong pikir ulang Gusti. Mungkin jenengan kurang detail kan kayak gitu. Wakhir Allah tersinggung. Masyur itu di tafsir-tafsir. Meskipun tafsir itu sebagian Israiliyat yang keterusan-keterusan itu rodok Israiliyat. Tapi cara kula rodok setuju ya. Israiliyat yang rodok-rodok gitu. Itu kan masyur itu. So, akhirnya, lah apa alasannya Adam kok salah? Bani Adam tentu akhirnya Adam ini kemudian berganti ke Bani Adam. Dan itu jadi perdebatan ahli tafsir. Apakah domir itu harus kembali ke asal? Apa boleh ke pengembangannya? Misalnya Adam itu kan di situ disebut ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikud dima. Padahal Adam yang nabi ini enggak pernah yufsikud dima. Enggak pernah yufsid fil ardi juga enggak pernah wasfikud dima. Ya, saya ulang lagi, Adam yang nabi itu kan enggak pernah ngalami ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikud dima. Berarti Adam ini nanti yang nakal yang sampai senang berteman darah itu Adamnya apa anaknya? Anaknya kan? Itu jadi perdebatan ahli tafsir. Walhasil singkat cerita, malaikat ini tidak salah. Nyatanya kita tahu kan perang di Irak, di Syria, perang zaman Belanda, Bani Adam itu senang sabkut dima. Tapi ternyata malaikat ini ditegur sama Allah. Istiwa manusia itu salah itu di nafsu. Kue bener mergora takai nafsu. Masyur terus dicerita Israiliyat itu ada malaikat. Dia jajal Gusti. Dua jal tenan dikai nafsu, medun ketemu wong adus langsung merkosa. Gaweanan sih, ora kenalan sih. Terus dari Allah, wah lumayan menusa, ana muka dimae ka ura-urana. Walhasil terus malaikatnya api terbang gak bisa. Ini kata cerita Israiliyat, kamu harus menentang cerita ini. Tapi saya setuju. Singkat cerita, pertanyaannya adalah, mungkinkah malaikat melakukan kesalahan? Padahal termasuk salah adalah protes kepada Allah Subhanahu. Nah, tadi dijawab oleh Imam Qurtubi, hum awamul malaika. Itu awamul malaika. Jadi kita harus membedakan malaikat yang papan atas, yang ashos. Kalau dalam tafsir modern disebut malaikat sing ashos, kayak Jibril, Mikail. Ada malaikat awam. Nah, yang awam ini ya biasa yang bilang qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisuk. Itu kan paradok. Paradoknya, ya Allah, engkau mengangkat Adam jadi khalifah itu kayaknya salah. Harusnya kan mengangkat kita, karena kita ini yang selalu mensucikan engkau. Lho wong mensucikan Allah kok nganggep Allah mungkin salah dalam bikin keputusan. Makanya hati-hati kalau baca tasbih. Kalau baca tasbih, kalau Allah Maha Suci, ya sudah suci dari segala kesalahan, kekurangan. Sehingga wiridannya Rasulullah yang diajarkan kita, Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi mitada kalimati. Jangan Subhanallah pakai versi kamu. Allah Maha Suci. Ternyata kamu punya khayalan tentang Allah. Nah, kalau khayalan kamu salah, berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah. Makanya ahli tauhid terus punya satu pakem ilmu yang namanya ma khotara bibalika fawau bi khilafi dzalik. Apa yang ada di hatimu bahwa Allah seperti ini, hakikatnya Allah tidak akan seperti itu karena Allah mukhalafatul bilhaq. Karena ini masalah-masalah sensitif. Dan itu yang salah, saya ulang lagi, awamul malaikah. Kata Imam Qurtubi siapa? Awamul malaikah. Ya saya teruskan. Sekulosuwon seperti keinginannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus niki terakhir, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana layana muhatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadil mulku wa qala lais antawuf yufaddilani kulla suratin fil Qur'an bi sab'ina hasanatan. Jadi di antara kelebihannya surat Tabarok adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat. Jadi keunggulannya surat Tabarok itu bisa pina darajah di bawah surat-surat yang lain. Sudah, ini surat Tabarok agak panjang. Tapi alhamdulillah dari semua itu surat Tabarok itu kalah mbek kul huwallahu ahad. Jadi ini nikmat terbesar kita. Karena enggak perlu Tabarok, saiki porsine diturunkan jadi apa? Kul. Makanya banyak traweh main apa? Kul. Itu bukan cari cepat, itu dalile musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat itu kalau ngimami main kulhu. Di Indonesia masih mendingan kulhunya rokaat kedua ya. Itu enggak, sahabat ini rokaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu. Masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rokaat kedua. Singkat cerita, sahabat yang makmum ini lama-lama mangkel, matur, ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman. Karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala. Maka saya suka itu. Nabi saat itu juga dapat wahyu, ya Muhammad, kasih tahu orang itu, ini uhibu, saya suka dia, karena dia suka kulhu. Nah, itu aja hafalkan itu. Jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan. Jadi tidak usah tabarak, cukup apa? Kulhu. Dan itu lebih mutawatir. Makanya dalam legenda dunia kiai itu kan, ini ada cucunya, bukan, ada cucunya Sayyidina Ali. Tuh, siapa yang bisa khatam Quran sekian menit, yang menang Sayyidina Ali ya, karena baca kulhu sampai 3 kali. Yang dianggap takdilul Quran, sudah sama dengan baca Quran. Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun. Saya itu suka, saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis. Nangis saya bukan karena faham atau haru, itu enggak. Sebaik itu Allah, masa gara-gara apal kulhu, main kulhu, dicintainya? Ya karena memang Allah itu benar-benar zat yang baik. Makanya saya punya teman, itu kurang ajarnya Masya Allah. Kalau tes ditanya, rukun Islam berapa? Nawakidul wudhu berapa? Mubtitatu sholat berapa? Semuanya dijawab la ilaha illallah. Terakhir ditulis kafir Pak, sama nanya lano iki. Nyalano la ilaha illallah kafir apa ndak? Gurune bingung kan akhir. Di ek iku la ilaha illallah kok di ek. Akhirnya bocah diceluk. Cung maksud tempiye? Mun sampean wani nggak ek Pak, kafir Pak. Akhirnya sugahno ribet-ribet. Pertanyaan apa tuh? Ma mubtilatu sholat la ilaha illallah. Nah gitu luduh ya. Tapi jangan tiru loh. Lah gurune kok pengen ek wani kafir. Siapa yang berani ek la ilaha illallah? Yo ana menes sing bubul iki. Angin belinge u disurati wong tuane. Kula nu mondok sarang era ejek, era kuno, dadi ejek lugu wong. Surati wong tuane, kowe gak susah, wong tuamu disurati. Tenang ya Gus, bapakku buta huruf. Dadi wis disurati gak ngefek wong bapake buta huruf. Nah, di Islam, saya ulang lagi di Islam, dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi, sahabatnya Nabi, iku kan